اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Tambatkan dulu ontamu baru kau bertawakal. Ikhtilhan tambatkan. Masukkan surat lamaran. Usaha cari kerja. Menikah. Kalau tak sanggup, fa'alaihi nisfa'u puasa. Banyak-banyak puasa sunnah. Karena libido seksual itu nafsu ada, tenaga ada. Nengok, makan kangkung sampai kena sendiri tak berhasil. Dinawan dipetul.